Ya, keempat perkara ini dan hanya didapatkan oleh orang yang mau bertolabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Qur'an, mentadaburinya dan mengajarkan Al-Qur'an, yakni baik mengajarkan Al-Qur'an lafadznya, cara membaca Al-Qur'an yang benar, atau mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an tersebut adalah menjelaskan tafsir, kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. 6. Atau berupa mengamalkan kandungan Al-Qur'an tersebut, dan inilah yang 6 tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, yaitu supaya diamalkan. 6 jadikan pedoman adalah beramal. 6 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan tentunya orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang besar tersebut apabila mereka adalah ikhlas di dalamnya. Ikhlas di dalam bertolabul ilmi, dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan senantiasa mutabah, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalamnya. Dan fa barakallahu fikum, maka semoga Allah, semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. 6 sehingga 6 kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunianya dan di akhiratnya. Dan pada pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah 6 betapa mulianya, betapa harus diperhatikan, dijaga 6 darah seorang muslim. Darah seorang muslim. 6 tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh 6 seorang muslim ya dihilangkan ruhnya kecuali dengan alasan yang benar, berupa kisos misalkan, atau karena orang tersebut melanggar satu hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia menjalani had atau hukuman. 6 yang karenanya kemudian 6 hilang ruhnya ya, seperti rajam dan seterusnya. Baik. Atau orang tersebut adalah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, melakukan kerusakan di muka bumi. 6. Fa barakallahu fikum, maka ya, apabila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sungguh tidak boleh. Tidak boleh 6 ruh seorang muslim dihilangkan ataupun dipisahkan dari raganya, dari jasadnya. Ya. 6. Kemudian barang siapa yang menghilangkan ruh seseorang, memisahkan ruh seseorang dari jasadnya, ya, itu membunuh seorang muslim, maka seakan-akan orang tersebut membunuh seluruh manusia. Dan begitu juga barang siapa yang memeliharanya, menjaganya, menyelamatkan kehidupan seorang muslim, maka seakan-akan dia menjaga kehidupan dan seluruh manusia. Fabarakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kehormatan. Kehormatan jiwa seorang muslim. Nah, sehingga tidak boleh, sekali tiga tidak boleh bagi nam kita untuk nam bermudah-mudahan ya, atau menganggap sepele perkara ini. Dan kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya dalam bab ini. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man marra fi syai'in min masjidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikafihi ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyain muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa lewat dengan membawa sesuatu di masjid kami atau di pasar-pasar kami, dan bersamanya panah atau tombak, ya, senjata tajam, maka hendaklah dia memegangnya. Memegangnya dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Atau hendaklah dia menahan tajamnya, menahan bagian tajamnya dengan tangannya. Jangan sampai menimpa atau melukai seseorang dari kalangan kaum muslimin. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra'u bin Habith bin Habith faqala Al-Aqra' innali asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mencium Al-Hasan bin Ali, itu cucunya. Ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan di dekat Nabi ada Al-Aqra bin Habis. Berkata Al-Aqra, "Sungguh aku mempunyai 10 anak." Aku mempunyai 10 anak. Nam, tidak pernah aku mencium seorang pun di antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Al-Aqra bin Habis tersebut seraya berkata, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kedua hadis ini, Zakarul Mu'alif rahimahullah jumlatan min hadis ar-rifq bil muslimin min hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun fal yumsik aw liyakbid ala nisaliha bikafihi. Nah, Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan keharusan berlemah lembut terhadap kaum muslimin, bersikap lemah lembut terhadap kaum muslimin, bersikap penyayang terhadap kaum muslimin. Di antaranya adalah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa lewat dengan membawa sesuatu, ya, berupa benda tajam, senjata tajam, lewat di masjid-masjid kami atau di pasar-pasar kami, maka hendaklah dia memegangnya, itu menahannya. Menahannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai melukai atau terkena orang. Atau hendaklah dia menggenggam bagian yang tajamnya. Ya. Nah. Ya, an-nablu wa ma hu nablun. Ya, an-nablu as-siham allati yuruma biha. Ya, an-nablu itu adalah enam, bisa panah, bisa apa, tombak, ya, yang bisa dipakai untuk enam melempar dengannya. Enam, wa trofuha takunu daiman daqiqatan tanfudu fima tusibuhu minal marma. Enam, dan ujung daripada anak panah ataupun tombak dan yang semisalnya itu senantiasa tajam, ya, pasti tajam, ya. Tajam dan apabila mengenai sasaran maka akan tembus. ya, akan tembus. Nah, faida amsakal insan biha wa qannas syarraha. Ya. Maka apabila seseorang menahan anak panah ataupun tombak ataupun senjata tajam tersebut, ya, menahannya dengan baik, memegangnya dengan baik, ya, maka sungguh dia telah menjaga manusia dari tertimpa atau terkena senjata tajam tersebut. Ya. Nah, wa idza tarakaha hakadha farubama tu'zi ahadan minan nas. Apabila seseorang yang membawa senjata tajam tersebut membiarkan begitu saja, ya, jadi mungkin tidak dipegang baik-baik, ya, tidak ditahan dan bagian tajamnya, mungkin akan melukai seseorang, ya, mungkin akan melukai seseorang, mungkin tergores atau tertusuk dan seterusnya. Rubama yati ahadun bisur'atin fatakhdashahu. Aw yamuru rajul alladhi yumsiku biha wa hiya maftuhatun ghairu mumsika fatakhdashu aidan. Bisa jadi, ya, kalau senjata tajam tersebut, tombak atau panah dan yang semisalnya, ya, nah, tidak ditahan dengan sungguh-sungguh. Ya, ditahan dengan sungguh-sungguh, tidak dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah, bisa saja ada kemudian seseorang misalkan, nah, lari, ya, atau datang dan tiba-tiba, kemudian orang yang bawa senjata tersebut, senjata tajam itu, nah, kaget, sehingga apa? Bisa melukai yang lainnya. Ya, bisa melukai yang lainnya. Ya, nah, atau, nah, orang itu sendiri yang membawa senjata tajam tersebut yang tidak dipegang dan baik-baik atau dalam keadaan terbuka, ya, tidak memakai sarungnya, ya, atau rumahnya, karena dibawa dalam keadaan terbuka, bisa saja dia melukai dan yang lainnya. Ya, tapi ini menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, benar-benar diperhatikan. Benar-benar diperhatikan. Ya. Nah. Wa mithlu dzalika aidan al-aso idza kana ma'aka aso famsikhu famsikha tulan. Yani ij'al ra'saha ila sama' wa la taj'alha ardan. Li'annaka idza ja'al ila ja'altaha ardan adaita an-nas alladhi waro'aka. Dan semisal ini juga, kalau engkau membawa tongkat, ya, engkau membawa tongkat, nah, maka peganglah tongkat tersebut secara vertikal, tegak ke atas, ya, nah, jadikan yang bagian tajamnya di bawah, yang bagian tajamnya di bawah, ya. Dan jangan engkau membawa tongkat tersebut secara mendatar, vertikal, horizontal. Ya, jangan dibawanya secara mendatar. Nah, karena kalau engkau membawanya secara mendatar, ya, tidak diberdirikan, nah, maka engkau akan mengganggu. Mungkin saja engkau akan melukai orang lain, orang yang ada di belakangmu atau yang di depan. Ya, kalau di depan mungkin kita bisa melihat, tapi kalau yang di belakang kita tidak melihatnya. Ya, nah. Baik, wa rubama tu'zi alladziina amamaka. Dan bisa juga, ya, mungkin juga engkau akan melukai orang yang di depanmu. Ya, nah. Wa mithluhu nam asyamsyah aidan. Idza kana maka syamsiyah wa anta fi suq nam farfa'ha li ala tu'dhin nas. Demikian juga, ya, nam benda tajam yang lainnya, ya, benda tajam yang lainnya. Kalau engkau membawa benda tajam, ya, di pasar atau di tempat nam keramaian, maka nam angkat benda tajam tersebut, ya, dipegang dengan baik-baik, ya, pegang baik dengan baik-baik, Karena supaya tidak menyakiti orang lain. Karena Taifa barakallahu fikum, ya. Ini semua menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya kehormatan ataupun darah seorang muslim. Ya, nah, walaupun kita tentunya tidak sengaja misalkan ya, membawa tongkat ataupun ya tombak ataupun ya mungkin parang dan seterusnya, ya, kita tidak sengaja melukai mereka. Ya, akan tetapi dan seandainya terluka maka kita tetap berdosa. Ya, kalau kita membawanya dengan tidak diperhatikan adab-adabnya. Ya, nah. Baik. Misalkan bawa parang, ya, mungkin mau apa? Membersihkan rumput dan seterusnya, ya. Dibawa enam di terbuka ya. Enam biasa. Enam dalam keadaan berjalan dengan yang lainnya. Mungkin ya yang lainnya ada yang mendorong dari belakang ataupun ada sesuatu yang mengagetkan, ya. Sehingga apa? Terjadilah kecelakaan, ya. Enam parang tersebut melukai yang lainnya. Enam. Maka hendaklah yang demikian harus kita perhatikan, ya, mesti perhatikan. Fakulu sayin yudil muslimina aw yuksha min adiyah, nam min adiyatihi, fa innahu yutajannabhu alinsan, yutajannabhu alinsan. Maka segala sesuatu, nam yang akan mengganggu kaum muslimin, segala sesuatu yang akan mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Atau dikhawatirkan mengganggunya, maka wajib nam seseorang untuk menjauhkannya. Wajib seseorang untuk menjauhkannya. Karena li'anna adiyatal muslimina laisat bil hayyinah. Qala Allahu ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Karena mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Ya, dosa mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Itu bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Nah, termasuk dosa besar dan urusannya besar, perkaranya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 yang artinya dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena perbuatan orang-orang yang beriman tersebut, ya, orang yang beriman tidak melakukan apa-apa, ya, tidak melakukan hal yang mengharuskan nam mereka kemudian menyakiti orang yang beriman, tapi mereka tetap melakukan, mereka tetap menyakiti orang yang beriman tersebut. Maka sungguh mereka telah menanggung nam dosa yang besar. Dosa yang besar lagi jelas. Ya, nam. Ya, fabar kalau firman sehingga ya segala sesuatu yang akan menyakiti, mengganggu kaum muslimin, ya, atau dikhawatirkan mengganggu kaum muslimin, maka hendaklah dijauhkan. Hendaklah dihindari. Ya, nam. Baik. Ya. Jangankan yang demikian, perkara misalkan sampah, misalkan habis makan pisang kulitnya dibuang ke jalan, ya, nam atau ya membuang batu ke jalan dan seterusnya, nam maka yang demikian ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena mungkin saja karena nam kulit pisang tersebut, nam kaum muslimin yang lewat di jalan itu akan terpeleset jatuh karena menginjak kulit pisang yang kita buang itu. Ya, atau demikian buang batu ataupun ya sesuatu yang mengganggu orang yang lewat. Oleh karena dikatakan dalam hadis Al-imanu bidun wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq wal hayau syu'batu minal iman au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keimanan itu ada 70 cabang lebih. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Ya. Nah. Taib fa barakallahu fikum. Dan perkara-perkara yang lainnya. Mungkin ya misalnya kita pembuangan air kotor dari rumah kita ya, mengganggu ataupun masuk tanah tetangga kita misalkan. Ya, maka kita harus memperhatikannya, harus memperbaikinya. Karena akan mengganggu tetangga kita. Ya, misalkan. Ya, atau misalnya kita punya pohon. Jangan sampai pohon cabang dari pohon tersebut ataupun akar daripada pohon tersebut kemudian ya masuk ataupun mengganggu bangunan ataupun apa yang tanah tetangga kita. Ya. Seandainya tetangga tersebut memotongnya, maka tidak perlu minta izin sama kita. Ya. Kenapa? Karena sudah berada di tanah tetangga tersebut. Enam. Fabarakallahu fikum. Ya. Ala kulli hal. Enam. Segala sesuatu yang akan menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, enam wajib atasnya untuk menjauhinya, untuk menjaganya. Ya, enam. Baik. Dan adab-adab yang demikian, ya, terkadang kita melalaikannya, ya, ternyata melalaikannya ataupun menyepelekannya. Ya. Apalagi enam kalau kita jarang taklim mempelajari agama, mendengarkan ayat-ayat dan hadis dan perkataan para ulama, ya seolah-olah atau kita rasa yang kita lakukan sudah benar semua, padahal kita mengganggu tetangga kanan kiri atau kita mungkin mengganggu sesama muslim, ya teman kerja kita dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ya hendaklah yang demikian wajib atasnya untuk memperhatikannya. Ya, karena dosanya bukan dosa yang kecil, bukan perkara yang ringan. Ya, Wa min al-hadits allati dzakarahu musannif hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbala al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib wa kana indahu al-Aqra bin Habis. Dan di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif, oleh musannif rahimahullah ta'ala, yang berkaitan dengan hal ini, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di dekat Rasulullah SAW pada waktu itu ada sahabat yang namanya Al-Aqra bin Habis. Wal-Hasanu ibnu Ali bin Abi Thalib huwa ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu adalah anaknya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Hasan ini adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajadduhu min ummihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abuhu Ali bin Abi Thalib ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kakek. Ya, kakeknya Al-Hasan dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibu dan bapaknya Al-Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak paman Nabi. Karena jadi Ali dengan Fatimah ini dari daripada sisi nasab apa? Sepupu ya? Hah? Kan Ali kepada Nabi paman. Nah, sekarang Nabi punya anak Fatimah. Ya, Fatimah menikah dengan Ali. Ya, jadi sepupu. Nah, jadi sepupu itu bukan mahram. Artinya boleh menikah. Ya, boleh menikah. Anak. Tuin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbul Hasan wal Husain li'annahuma sabtah. Wa yufaddul al Hasan ala al Husain. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai al Hasan dan al Husain karena keduanya adalah cucunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan al Hasan daripada al Husain. Fal Hasanu qala fihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ibni hadha sayyid walala Allahu ayusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Adapun Al-Hasan ya, yang lebih daripada Husain, nah, Nabi SAW mengatakan, nah, di masa kecilnya Al-Hasan, sungguh anakku ini adalah sayyid, adalah pemimpin kaum, adalah tuan. Jadi cucu boleh dipanggil sebagai anak. Cucu boleh dipanggil sebagai anak. Ya. Sebagaimana Nabi SAW memanggil Al-Hasan, cucunya ini. Nabi mengatakan ibni. Ibni itu artinya anakku. Ya. Baik. Sesungguhnya anakku ini, yaitu Al-Hasan, sayyid, pemimpin kaum atau tuannya kaum, yang semoga Allah akan mendamaikan dengan sebab Al-Hasan ini di antara dua kelompok dari kalangan kaum muslimin. Fakana al-amru kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perkaranya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma hadatsat al-fitnah fi zaman Muawiyah wa alat al-khilafah ila al-Hasan ba'da abihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tanazalu anha radhiyallahu anhu li Muawiyah bin Abi Sufyan haqqana lidima'i al-muslimin. Nah, yaitu ketika terjadi fitnah pada zaman Muawiyah. Ketika terjadi fitnah di zaman Muawiyah. Enam. Dan enam, Muawiyah mengambil khilafah dari khilafah tersebut semestinya diberikan kepada Al-Hasan. Ya, setelah bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi Al-Hasan kemudian mengalah dan memberikan khilafah kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Haqqana dima'a al-muslimin, dalam rangka menjaga darah kaum muslimin. Ini supaya tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Anam. Liannahu ya'lamu anna fi annas ashraran wa annahum rubama ya'tuna ilahi wa yughirrunahu kama fa'alu bi akhihi al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Warahu ahlul Iraq wa salama hasala minal muqatalah al-azimah fi Karbala wa qatala al-Husain wa qutila al-Husain. Karena Al-Hasan tahu, Al-Hasan mengetahui, memahami bahwasanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, ya, antara Muawiyah dan Al-Hasan ini ada orang-orang jelek, ada orang-orang munafik, ya, ada orang-orang yang tidak suka, ada yang membenci terhadap Al-Hasan, ada yang membenci terhadap Muawiyah, yang bisa jadi mereka, ya, datang kepada Al-Hasan kemudian menghasut, memanas-manasi Al-Hasan, ya, sebagaimana mereka telah melakukan hal yang demikian kepada saudaranya, yaitu kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka orang-orang yang benci kepada Rasulullah dan keturunannya, ya, atau kepada sebagian sahabat, nah, mereka kemudian mendatangi Al-Husain. Nah, memanas-manasi Al-Husain, menunjukkan dukungan, zahirnya menunjukkan dukungan, ya, yaitu mereka dari orang-orang Irak, ya, dari penduduk Irak, menunjukkan dukungan, ya, zahirnya demikian. Kemudian Al-Husain terpancing, ya, terpancing, kemudian datang kepada mereka, ya, karena mereka mengundang mereka, mengatakan bahwasanya, nam, kami siap mendukung Anda dan seterusnya. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan yang besar di Karbala dan terbunuhlah Al-Husain tersebut. Ya, padahal orang-orang Irak ternyata apa? Membelot. Ya, membelot. Anam. Taib fa barakallahu fikum, ya. Amal Al-Hasan radhiyallahu anhu fa innahu tanazal Anil khilafah li Muawiyah bin Abi Sufyan. Fasara dzalika masdaqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la'alla Allah ayusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Adapun Hasan radhiyallahu anhu, maka beliau apa mengalah? Beliau mengalah, nah, menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Maka menjadilah yang demikian, dan sumbernya ataupun masdarnya ataupun dasarnya alasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengan sebab alasan dua golongan, dua kelompok dari kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga dengan alasan ini enam tanazul, ya, mengalah, menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, enam selamatlah darah-darah kaum muslimin, tidak terjadi peperangan. Enam. Baik. Karena inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qura bin Habis min zu'amai bani Tamim wal ghalib anna ahlal badiyah washbahim yakunu fihim jafa'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, ya, itu di masa kecilnya, di dekat Nabi ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis ini adalah pembesar Bani Tamim. Pembesar Bani Tamim. Dan biasanya ini Bani Tamim ini atau pada waktu tersebut ya hidupnya di lembah-lembah atau di gunung-gunung. Ya. Jadi orang-orang desa lah, orang-orang nam pedusunan. Nah, yang mereka biasanya ataupun tabiat mereka itu kaku. Ya, kaku, kasar. Ya. Nah, egonya tinggi. Faqabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan. Faqala al-Aqra innali asharatan minal walad maqbaltu wahidan minhum. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, Al-Aqra mengatakan, "Aku memiliki 10 anak dan tidak pernah aku mencium pun seorang di antara mereka." Ya. Kenapa? Ya mungkin begitu adat kebiasaan mereka. Jadi seorang bapak mungkin kalau mencium anak itu istilahnya apa? Jatuh wibawanya atau apa? Ya, jadi kedudukannya rendah dan seterusnya. Pokoknya saya adalah bapak, saya adalah pemimpin, saya adalah ya egonya tinggi. Nam kaku mereka. Baik. A'udzu billahi min qalbil qasi. Ya, kata Syekh rahimahullahu taala, ya, aku berlindung kepada Allah dari hati yang keras, hati yang kaku. Ya. Hati yang menunjukkan apa? Ya, tidak ada kasih sayang. Anaknya sendiri tidak pernah dicium. Ya. Padahal kalau kita lihat hewan, misalkan kucing atau ayam atau yang lainnya, ya. Kadang induknya itu apa? Mencium anaknya. Ya. Itu hewan. Tapi ini orang. Ya, seorang bapak tidak pernah mencium anaknya sama sekali. Anam, hati-hati jangan ada sampai di antara kita. Ya. Ya, taunya bapak itu apa? Hanya mencari uang saja, mencari penghidupan saja. Adapun urusan anak-anak, ya, semuanya sepenuhnya diserahkan pada ibunya. Ya. Nam memandikannya, mencebokannya, memberi makan, nam merawatnya kalau sakit, ya, mencucikan pakaiannya, mengajarnya, semuanya diserahkan oleh ibunya. Ya. Adapun bapaknya, ya. Nam saya sudah capek cari uang, ya, untuk kalian, masa saya harus gendong anak lagi. Ya. Jangan sampai demikian. Ya, nam. Baik barakallahu fikum. Jadi, nam, jangan sampai itu menunjukkan apa? Kerasnya hati seorang bapak. Ya, kerasnya hati seorang bapak. Naam. Ma yuqabiluhum walau kanu sigharan. Ya. Naam. Al-Aqra bin Habis tidak pernah menciumi mereka, ya, walaupun ketika masih kecil. Anak-anaknya. Fa nadara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Al-Aqra bin Habis. Nam, ya mungkin merasa heran. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Yani ana alladhi la yarham ibadallah la yarhamuhullah. Yani kata Syekh rahimahullah ta'ala, orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka Allah tidak akan menyayangi orang tersebut. Orang yang tidak mengasihi hamba-hamba Allah, Allah tidak akan mengasihi orang tersebut. Wa yufhamu min hadza anna man rahima ibadallah rahimahullah. Dan dipahami dari hal ini bahwasanya barang siapa menyayangi, mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan mengasihi, akan menyayangi orang tersebut. Wa huwa kadzalika faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Dan seperti demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat yang lain, nam ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, nam yarhamuhum ar-rahman, maka Allah menyayangi mereka. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang penyayang, maka Allah akan menyayangi mereka. Nah, fa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan ayasta'mila ar-rahmah fi muamalati shighar wa nahwihim. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil, nah, hendaklah seseorang, nah, berlaku, bersifat, bersikap rahmah dalam interaksinya dengan anak-anak kecil dan yang semisal mereka. Wa nahwihim yanbaghi lil insan ayuqabbila abna'ahu wa abna'u banatihi wa abna'a abna'ihi. Nah, dan hendaklah seseorang mencium anaknya dan mencium anak perempuannya dan menciumi cucunya. Yuqabiluhum rahmatan bihim, yang menciumnya mencium apa? Mencium sayang, kasih sayang terhadap mereka. Ya. Naam. Waqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Amma ma yaf'alu ba'dun nas minal jafa' wal ghildah binisbati lisidyan fatajiduhu la yumkin. Naam. Sibyuhu min ayyahdhar ila majlisih. Wala nam ayumkin nam sobiyuhu min ayatlub minhu syai'an wa idza ra'ahu 'inda rijal intaharahu fa hadha khilaf as-sunnah wa khilaf ar-rahmah. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa kaku, kasar, ya, keras, ya, nam terhadap anak-anak, maka engkau akan mendapati anak-anak itu tidak mungkin untuk mendekat kepada bapaknya. Tidak mungkin mendekat, nam duduk-duduk dengan bapaknya. Ya, tidak mungkin anak itu akan meminta sesuatu kepada bapaknya. Ya, nam. Baru melihat bapaknya saja sudah apa? Sudah lari, sudah takut, sudah sembunyi. Ya. Nah, karena sikap bapaknya apa? Kaku, keras, ya, kasar. Nah, suka bentak-bentak, ya, dan seterusnya. Dan sikap yang demikian adalah berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berbeda dengan sikap seorang yang penyayang, yang rahmat. Ya, naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bin nas ihda salatai al-ashi. Imal asr wa imadhur. Fajatu bintu banatihi Umamah. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluha wa huwa yusalli bin nas idza qama hamalaha wa idza sajada wadaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat mengimami manusia. Salah satu sholat siang. Mungkin asar, mungkin sholat duhur. Kemudian datanglah kepada Nabi salah satu cucunya. Yang perempuan. Yaitu Umamah. Maka Nabi SAW menggendongnya. Nabi SAW menggendongnya, membawanya. Nah, dalam keadaan mengimami manusia. Apabila Nabi berdiri, Nabi menggendongnya. Dan apabila Nabi sujud, Nabi meletakkannya. Aina hadzal khuluq min akhlaqina al-yaum. Ya. Manakah akhlak kita dari akhlak-akhlak Nabi, ya, pada masa sekarang ini? Ya, seperti tadi. Ya, bapak keras sikapnya karena merasa diri, ya, sudah mencarikan makan dan penghidupan dan seterusnya, sehingga apa? Urusan anak-anak semuanya diserahkan pada istrinya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Uduah kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Ya. Naam. Taifa barakallahu fikum. Ya, walaupun ya pada zaman kita ini, naam, kita juga tidak boleh melepas anak kita begitu saja, ya, berteman, bergaul, ya, digendong oleh orang-orang dewasa, oleh orang besar. Ya. Naam, karena apa? Karena banyak yang menyebar penyakit. Apa itu? Kalau orang besar suka anak-anak itu. Apa namanya? Filofilia. Ya sudah ya, itulah. Ya. Nam. Orang besar, apa? Nam, pelecehan seks terhadap anak-anak. Ya. Nam, jadi tetap. Ya, pada zaman kita. Bukannya kita suudon terlebih dahulu. Tapi karena nam. Banyaknya menyebar penyakit semisal itu, ya. Jadi orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya, ya. Nam, fa'barakallahu, ya, kalau nam memang tidak ada tanda-tanda, ya, ke arah yang negatif, ya, alhamdulillah, ya, nam. Tapi kalau sampai apa didapati sedikit saja tanda ke arah yang negatif, ya, maka segera jauhkan anak kita dari orang tersebut. Segera jaga anak kita dari orang tersebut. Ya, naam. Taifabarul fikum, ya, naam. Ini dalam rangka menjaga kebaikan keselamatan anak kita. Ya. Pada dasarnya ya orang tua, naam, ataupun orang dewasa, ya, senang kepada anak kecil. Ya, senang, sayang. Tapi kalau kelewatan batas atau nah menunjukkan hal yang lainnya, ya, perkara yang lainnya, maka segera jauhkan anak kita dari orang tersebut. Ya. Naam. Taifa barakallahu fikum, ya, ala kulli hal, naam, sikap ataupun sikap penyayang ini adalah naam diajarkan ataupun naam merupakan syariat di dalam agama ini. Sikap penyayang. Ya. Naam, sehingga wajib untuk kita memperhatikan perkara ini. Kalau ada pada diri kita, ya, sikap kaku, kasar, ya, keras terhadap anak-anak, ya, nah maka hendaklah kita berusaha untuk, ya, menghilangkannya, ya, untuk menghilangkannya. Baik, fa barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang penyayang sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.